setelah hijrah, beliau Rasul pidato kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, perintah hijrah telah datang. Semua kalian berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, kenapa enggak bareng? Kalau bareng-bareng terus, kita semua enggak bakal selamat. Kenapa? Karena aku, Muhammad, yang dikejar-kejar kafir Quraisy. Target utama itu aku, yang akan dibunuh itu aku. Maka kalian berangkat dulu, biar aku menghadang bahaya di Mekah." Ini ciri pemimpin yang berani resiko. Apa kata Rasul? "Hai Ali, kau gantikan tempat tidurku. Yang akan diincar itu kamarku, yang akan dibunuh itu aku. Gantikan tempat tidurku. Aku bersama Abu Bakar berangkat ke Madinah." Apa jawab Sayyidina Ali? Waktu itu Sayyidina Ali masih muda, anak muda yang soleh. "Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap nyawa taruhannya." Ini jawaban anak muda yang soleh. Coba kalau anak muda pinter zaman itu, beda jawabannya. "Li, gue mau berangkat nih, hijrah ya, lu ganti tempat tidur gue, ntar yang dibunuh lu." Apa jawaban anak muda pinter? "Jangan saya ya Rasul." "Lah, Abu Bakar aja yang tuaan." Anak muda yang pinter. Tapi anak muda yang soleh, Sayyidina Ali, luar biasa. Inilah hijrah fisik yang dilakukan Rasulullah. Bukan sekedar itu, tapi Rasulullah melakukan hijrah batin. Maka di Madinah yang pertama kali beliau bangun bukan mall, bukan apartemen, bukan hotel, bukan jalan tol, kereta cepat, bukan. Tapi yang beliau bangun pertama di Madinah, akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah kita nih akan selamat. Amin. Alhamdulillah. Hanya kita pengen hijrah, Bang. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berkumpul di Ajoy salah satu niat ibadah. Berkumpul kita bersama. Kenapa? Kita sering bicara kerjasama tapi jarang ngelakuin sama-sama kerja. Benar? Benar. Kita pengen tuh sama-sama kerja, bukan sekedar kerjasama. Seluruh kita nih, Masya Allah, Indonesia, kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia diikat dengan tali akidah sebagai muslim. Mana simbol kebersamaan kita? Masjid yang telah diresmikan Baitur Rahman, simbol kebersamaan kita di situ. Kenapa? Karena masjid ada aturan yang gak tertulis. Apa Ustaz? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid, buka sepatu. T RW masuk masjid, copot sepatu. W Lurah masuk masjid, buka sepatu. Rah Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Ken. Tuh, masyarakat masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ada yang ngusil. Lu datang dari mana, Bang? Dari Kidul, Marmolot. Benar? Oh, dia dari mana dia? Dari Wetan itu, Marmolon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, Marmolon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, beda, beda, tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, Bang. Teman kita orang Sunda takbir, Gusti Allah nu agem. Malaikat nyaut, nanaon dan sileng euy. Kacau. Teman dari Padang megangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Ini kacau. Kalau kita semuanya pecah, Aceh pengen merdeka, Papua pengen merdeka, Maluku merdeka, semuanya kacau, hancur negeri kita. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan bicara warna kulit dong. Warna kulit begini, kita enggak mesen kok. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita enggak pesan. Jangan ngatain orang. Kita usil. Hidungnya lucu tuh orang. Hidungnya orang juga. Orang enggak pesan kok. Cinta suku boleh. Cinta suku boleh. Fanatik suku yang enggak boleh. Ah, saya mau enggak mau dengerin ceramah. Emang kenapa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kenapa? Kita cinta suku boleh, fanatik suku yang enggak boleh. Pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Bahkan Al-Imam Ghazali berpesan, "Kun kaliyadain wala takun kal udunain." Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri enggak ada yang akur, Bang. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja nih mah. Tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri berbeda tapi kompak akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng gak rugi. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngobrol, mampus baru segini. Kanan gatel, kiri pun sama, gak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan, tangan kanan, nerima duit, tangan kanan. Yang kiri, gak pernah iri. Yang kiri mah sadar bener. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue bagian mobilisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan cakep kerjaannya, gak pernah sombong sama yang kiri. Apa kata yang kanan? Kiri sabar.